بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah yang mana dengan segala limpahan nikmat dan juga karunia dari Allah kita dimudahkan untuk bisa bertemu, berkumpul, berjumpa di dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diridhai olehnya. Kemudian semoga salawat dan salam tercurah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, sebagaimana tema yang sudah kita ketahui, pembahasan kita adalah mengenai ilmu dan pengaruhnya terhadap jiwa manusia. Sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan yang tak terlepas dari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Memang sangat penting untuk kita membahas, sebab orang akan bersemangat, antusias di dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu, apabila dia mengetahui keutamaan dan kemuliaan ilmu. Apalagi di hari-hari belakangan ini, kaum muslimin sangat membutuhkan ilmu. Karena terlalu banyak contoh ataupun kasus yang menunjukkan ketika kita tidak mempunyai ilmu, kita berbuat kerusakan dari arah yang kita menyangkanya adalah perbaikan. Dan kita menjauh dari Allah pada posisi kita menyangka bahwa kita mendekat kepada Allah. Oleh karena itu, peran penting ilmu sangat urgen di dalam Islam. Perjuangan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, khususnya pada hari-hari ini, adalah perjuangan untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, menghafal ilmu, memahami ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Dan itu adalah jihad. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Abi Darda radhiyallahu an, beliau bersabda atau dalam hadis Anas bin Malik, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar di dalam mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka berarti dia berada di jalan Allah, sedang berjuang di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia kembali, sampai dia kembali. Nah, di dalam riwayat lain diriwayatkan dari Abi Darda ucapan beliau, "Ma min ahadin yaghdu ila al-masjid li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu illa kutiba bihi ajru mujahid la yanqalibu illa ghaniman." Tidak ada seseorang yang keluar ke masjid li khairin yata'allamuhu, karena sebuah kebaikan yang ingin dia pelajari, au yu'allimuhu, atau karena sebuah kebaikan yang akan dia ajarkan, illa kutiba bihi ajru mujahid, melainkan dicatat untuknya pahala sebagai mujahid, dicatat baginya pahala sebagai mujahid, la yanqalib illa ghaniman, dia tidak akan kembali pulang melainkan dalam keadaan ghanim, seorang yang telah beruntung mendapatkan harta rampasan perangnya, yaitu ilmu yang dia bawa. Maka inilah yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk mereka menegakkan agama mereka. Makanya ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-52, wajahidhum bihi jihadan kabira, kata Allah, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berperanglah, berjihadlah dengannya terhadap mereka dengan jihad yang besar. Pernyataan dengannya di sini disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya tafsir Ibn Katsir rahimahullah, diriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau menafsirkan maksudnya berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran. Ya. Apakah artinya kemudian seseorang maju ke medan tempur dengan membawa senjata Al-Quran? Tidak. Maksudnya apa? Berjihad melawan mereka dengan ilmu Al-Quran. Jihadul ilm. Ya. Berjuang dengan ilmu. Menyampaikan hujjah, menjelaskan kepada manusia kebenaran, menyampaikan keterangan-keterangan dari Allah, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sehingga inilah jihadul ilm, jihad al-ilm, dan ini adalah jihad yang terbesar, jihad yang terbesar yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk menegakkan Islam. Di sini saya akan mengutipkan sebagian ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Miftah Daris Sa'adah tentang mengenai jihadul ilm, jihad ilmu. Kata beliau, wa innama ju'ila talabul ilmi min sabilillah li'anna bihi qawamal islam kama anna qawamahu bil jihad fa qawamud din bil ilmi wal jihad. Kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, hanya saja menuntut ilmu itu dijadikan sebagai bentuk perjuangan di jalan Allah, karena dengan ilmu itu qawamal islam, tegaknya Islam. Sebagaimana Islam itu tegak dengan jihad, maka demikian pula agama Islam itu tegak dengan ilmu. Maka kata beliau, faqawamuddin bil ilmi wal jihad. Maka tegaknya agama itu dengan ilmu dan juga dengan jihad. Maka kedua-duanya adalah perjuangan di jalan Allah. Nah, walihada kanal jihadu naw'ain. Oleh karena itu kata beliau, yang namanya jihad itu ada dua. Ada dua jenisnya. Jihadun bil yadi wassinan, wa hadzal musyariku fihi katsir. Wassani al jihadu bil hujjati wal bayan, wa hadza jihadul khassah min atba'ir rusul, wa huwa jihadul a'immah. Wa huwa afdhalul jihadaini li'azami manfaatihi wa shiddati mu'natihi wa kathrati a'da'ihi. Kata beliau, jihad itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah jihad dengan tangan dan senjata. Jihad dengan tangan dan senjata. Dan orang yang melakukan ini banyak jumlahnya. Setiap orang bisa melakukannya. Mau yang alim atau yang jahil, ya, yang berilmu atau yang tidak berilmu, ya, ulama atau orang awam atau para penuntut ilmu, siapapun bisa melakukannya. Ya. Sehingga kata beliau, yang melakukan jihad ini kathir, jumlahnya banyak. Ya. Jihad yang bisa dilakukan oleh siapapun dari kalangan muslimin. Sedangkan yang kedua kata beliau adalah jihad dengan hujjah wal bayan. Dengan hujjah dan keterangan yang nyata. Maka jihad yang seperti ini adalah jihadul khaswah min atba'ir rusul. Ini adalah jihad orang-orang istimewa, spesial dari para pengikut, para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Ya. Wa huwa jihadul a'immah. Ini adalah jihad imam-imam Islam. Wa huwa afdhalul jihadaini li'idhami manfaatihi wa shiddati mu'natihi wa kasrati a'da'ih. Dan ini adalah yang paling mulia, yang paling utama, yang paling agung dari dua jihad. Karena besarnya kemanfaatannya dan besar pula tanggungannya serta banyak musuhnya. Bahkan di antara musuhnya adalah orang yang selalu menyuarakan suara-suara jihad, tetapi dengan cara yang batil. Ini jihadul ilm. Enggak sembarang orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang khusus spesial yang Allah beri dia keistimewaan senjata ilmu. Nah, oleh karenanya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jihadul ilm membutuhkan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mempunyai kesabaran besar, orang-orang yang mempunyai keistimewaan yang memang telah Allah anugerahkan kepadanya. Makanya dahulu guru kami Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, beliau pernah menyebutkan, kata beliau, la yasbiru 'alal 'ilm illa rijal. La yasbiru 'alal 'ilm illa rijal. Tidak ada yang mampu sabar untuk berjalan di atas ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, memperjuangkan ilmu, mendakwahkan ilmu, menyampaikannya, menulisnya, dan menyebarkannya, kecuali adalah rijal, ya, manusia-manusia tangguh yang jantan. Ya. Karena kesabaran di atas ilmu itu bukan perkara yang mudah. Kerjaannya tidak ringan, tidak sehari, dua hari, setahun, dua tahun, dan selanjutnya. Membutuhkan masa yang panjang, waktu yang lama, kesabaran yang tinggi, perjuangan yang penuh, pengorbanan yang besar. Sehingga hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang jantan dari kalangan manusia, orang-orang yang tangguh dari kalangan manusia. Nah, dan beliau menyebutkan bahwa jihadul ilm ini, jihad menuntut ilmu ini, menyebarkan ilmu dan mendakwahkannya, adalah yang paling utama. Yang paling utama dibanding jihad dengan senjata. Kenapa kata beliau? Li'idhami manfaatihi. Karena manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Pengaruhnya besar, kemaslahatannya besar. Apa yang mampu dilakukan oleh senjata tidak seberapa kalau mau kita bandingkan dengan apa yang dibuat oleh tersebarnya ilmu. Kemampuan senjata untuk mengalahkan, menundukkan sebuah wilayah terbatas. Ya enggak? Tapi kalau kemampuan ilmu hujjah, ya, itu bisa menyebar sampai ke pojok dunia yang paling jauh sekalipun, yang tidak bisa dicapai oleh pasukan dari kalangan manusia. Ya. Makanya dakwah yang tersebar melalui penjelasan ilmu, keterangan hujjah dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan para ulama, a'immatul Islam, itu dirasakan kemanfaatannya secara luas oleh kaum muslimin. Tidak seberapanya apa yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Islam. Meskipun mereka tentunya punya andil di dalam penyebaran Islam, tetapi ilmu yang tersebar, jihad yang dilakukan oleh para anbiya, para rasul, para ulama, dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka di dalam menyebarkan ilmu, jauh lebih besar dampaknya, pengaruhnya. Kalau senjata hanya bisa terkadang menundukkan jasad manusia, tapi belum tentu bisa menundukkan hatinya. Sedangkan al-hujjah wal bayan, hujjah dan keterangan ilmu, bisa menundukkan hati manusia. Bahkan tanpa upaya yang besar sekalipun. Hati-hati yang memang diberi hidayah oleh Allah, semata-mata dia mendengarkan satu ayat, satu hadis, dia tunduk kepada syariat Allah dan syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang terkadang tidak mampu dilakukan oleh senjata sekalipun. Oleh karena itu, inilah jihadul ilm. Inilah jihadul ilm yang dibutuhkan sangat oleh kaum muslimin. Makanya musuh-musuh Islam itu sangat mengkhawatirkan apabila kaum muslimin sudah kembali kepada agama mereka dan mempelajari agamanya dengan baik. Mereka tidak takut kepada senjata yang dimiliki oleh kaum muslimin, kekuatan pasukan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Tidak seberapa takutnya. Tidak seperti takutnya mereka dengan kembalinya kaum muslimin kepada ajaran agamanya, mempelajari Islam dengan baik, Al-Quran, Was-Sunnah. Itu yang lebih mereka takutkan. Mereka lebih takut kepada majlis-majlis ilmu yang diisi oleh kaum muslimin dalam mempelajari Islam. Karena inti kekuatan mereka adalah di dalam keislaman mereka, bukan pada senjata mereka. Kalau hanya sekedar kekuatan fisik, kekuatan senjata, kekuatan pasukan, mereka jauh lebih hebat dari kalangan muslimin. Mereka jauh lebih dahsyat dibandingkan kekuatan muslimin. Bahkan senjata kaum muslimin itu berasal dari produk mereka. Ya enggak? Iya, mereka tahu bagaimana harus menggunakannya secara maksimal, bagaimana harus menguncinya, bagaimana harus melenyapkannya, bagaimana harus mewaspadainya. Karena senjata itu dari mereka. Ya. Kekuatan pasukan, berapa jumlah kaum muslimin dibandingkan jumlah orang-orang kafir? Ya. Tidak seberapanya di dunia ini. Kaum muslimin lebih sedikit dibanding jumlah mereka yang jauh lebih banyak. Jadi kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik, kekuatan senjata di dalam menghadapi orang-orang kafir itu, ya, kaum muslimin pasti kalah, akan kalah mereka. Tapi yang membuat mereka menang, diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kaum muslimin itu kembali kepada agamanya, mempelajari Islam dengan baik, mengamalkan Islam, mendakwahkannya. Ya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Ya. Tapi syaratnya adalah kalian menolong agama Allah. Bagaimana kita menolong agama Allah? Kita mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, itulah menolong agama Allah. Maka Allah pasti akan tolong kita. Intan surullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah tolong kalian dan Allah kokohkan kaki kalian di atas agamanya. Maka ini yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, mereka lebih takut, ya, kaum muslimin itu belajar seperti ini. Ya, datang ke masjid, ngumpul di masjid, ngambil Al-Quran, baca hadis. Ya, mempelajari kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama untuk mengetahui Islam dengan lebih baik, itu jauh lebih mereka takuti dibanding kaum muslimin yang memegang senjata belajar perang di tengah gurun pasir atau di puncak-puncak bukit dan lain sebagainya. Ya. Makanya dahulu guru kami Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, ya, sering mengingatkan muridnya, kata beliau, wallahi musuh-musuh Islam itu, atau beliau menyebutkan Amerika itu, tidak takut kepada rudal-rudal ataupun senjata-senjata yang kita miliki. Ya, mereka tidak takut dengannya. Karena mereka punya yang lebih hebat, punya yang lebih canggih daripada apa yang kita punya. Tetapi mereka takut kepada majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Sebab majelis-majelis ilmu ini akan menghasilkan orang-orang yang benar-benar teguh istiqamah di atas Islam. Orang-orang yang mengerti bagaimana mereka harus memperjuangkan agama Allah sesuai dengan tuntunannya. Orang-orang yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dinihi, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang berpaling dari agamanya, niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka itu bersikap lemah lembut terhadap sesama kaum mukminin, tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata la'im. dan mereka tidak pernah takut celaan orang yang mencela. Orang-orang yang benar-benar militan di dalam Islam dengan makna yang sesungguhnya sesuai dengan ridha Allah dan Rasulnya akan muncul dari majelis ilmu. Karena dia mengerti betul bagaimana Islam, bagaimana syariat Allah, syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicintai Allah dan Rasulnya dan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya mereka tahu. Sehingga mereka tidak mudah diluluh lantakkan atau dibinasakan oleh musuh-musuh mereka. Oleh karena itu coba lihatlah bagaimana ketika kaum muslimin tidak mengerti tentang agamanya. Ketika mereka bodoh tentang agama mereka. Apa yang terjadi? Mereka berjuang dalam sangkaan mereka untuk memperjuangkan agama Allah. Pada hakikatnya mereka justru merusak agama Allah Azza wa Jalla. Di antara contoh misalnya seperti yang mungkin kejadiannya tidak asing lagi, ya, sudah menghebohkan dunia, bahkan dunia internasional, ya, peristiwa-peristiwa pengeboman, ya, bom-bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sempalan Islam yang berfaham Khawarij, ya. Siapa yang mereka untungkan dengan tindakan-tindakan seperti itu? Sama sekali mereka tidak menguntungkan Islam dan tidak pula kaum muslimin. Mereka melakukan bom-bom bunuh diri, ya, peledakan-peledakan seperti itu, bahkan di negara-negara yang banyaknya kaum muslimin, mayoritasnya kaum muslimin, yang menjadi korbannya bahkan kaum muslimin, ya, bahkan ada anak kecil, ada wanita yang bahkan di dalam peperangan sekalipun dilarang untuk membunuh anak-anak dan para wanita. Mereka merusak stabilitas keamanan bahkan di tengah-tengah masyarakat muslimin. Kenapa? Karena kejahilan mereka tentang Islam. Mereka menyangka memperjuangkan agama Allah, tapi justru mereka merusaknya. Atau kalau mereka melakukannya di negeri-negeri yang mereka anggap sebagai negeri-negeri kafir. Mereka ledakkan, mereka melakukan bom terhadap sekian penduduk Israel misalnya, Yahudi. Ya. Yang menjadi korbannya segelintir orang, 1-2 orang, atau katakanlah 10 atau 11 atau berapa. Tapi nanti pembalasan dari orang-orang Yahudi itu jauh lebih dahsyat terhadap umat Islam yang ada di sekitar mereka. Belum lagi apa yang mereka lakukan itu mencemarkan nama Islam. Ya. Muncul image di tengah-tengah masyarakat dunia bahwa Islam itu agama yang bengis, kejam, suka menumpahkan darah, ya, suka mengganggu stabilitas keamanan manusia, ya, agama yang begini dan begitu. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Karena jahil, tidak mengerti tentang agama dengan baik, tidak bisa mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Semangatnya lebih mendominasi daripada ilmunya, sehingga semangat itu digandeng oleh hawa nafsu, bukan lagi digandeng oleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itu kondisinya. Atau contoh lain misalnya, dan ini adalah hal yang konkret, kita mendengar ramai-ramai himbauan bagaimana kita harus memboikot produk-produk Yahudi yang mereka anggap sebagai pemasok dana bagi Yahudi yang memerangi Islam. Himbauan-himbauan, ya, produk ini boikot, produk ini boikot, produk ini boikot. Karena ini produk Yahudi, kita tidak boleh membelinya supaya kita tidak memberikan dukungan pasokan dana kepada mereka. Subhanallah, yang kita salahkan bukan semangatnya untuk memerangi Yahudi, Ya. Tapi yang kita sayangkan adalah mereka berbicara tanpa ilmu. Itu yang jadi masalah. Ya. Pertama, kalau seorang yang mempunyai ilmu, tentu dia bertanya, apa hukumnya kita membeli barang-barang dari orang-orang kafir? Haram atau halal? Ya enggak? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjual beli dengan orang-orang kafir? Bukankah para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka melakukan muamalah jual beli dengan orang-orang kafir itu? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mat wa dir'uhu marhunun 'indal yahud? Bukankah beliau meninggal dalam keadaan baju besinya sedang tergadai pada seorang Yahudi? Dari mana kita melarang, mengharamkan manusia atau mengajak manusia untuk tidak boleh berjual beli dengan produk-produk orang-orang kafir? Itu satu hal. Hal yang kedua, apalah artinya kita memerangi produk-produk mereka yang sifatnya seperti itu, ya. Yang toh kalaupun seandainya kita gak beli, mereka itu dari sisi pendanaannya memang sudah kuat, persenjataannya memang sudah kuat, ya. Mereka memang sudah mempersiapkan segalanya untuk memerangi kaum muslimin. Gak pengaruh apa yang kita boikot itu kepada kekuatan pendanaan, ekonomi, persenjataan, dan apapun yang mereka punya. Gak ngaruh. Di sisi lain, kita memboikot produk-produk itu. Sementara, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara kaum muslimin yang ikut-ikutan memboikot itu, dirinya bergelimang dengan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, jahil tentang agama Allah, ya. Padahal sungguhnya yang mendatangkan kehinaan, kelemahan, kehancuran, kebinasaan, kekalahan pada mereka itu adalah karena dosa-dosa mereka, ya. Kita masih ingat bagaimana perang Hunain, masih ingat bagaimana perang Hunain, ya, yang terjadi setelah Fathu Makkah. Ketika jumlah kaum muslimin banyak, 12 ribu orang pada waktu itu. Ya, itu bukan jumlah pasukan yang sedikit, ya. Apalagi pada waktu itu, 12 ribu orang itu besar sekali jumlahnya, pasukan yang luar biasa, ya. Karena bergabung antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, ya. Bahkan dikatakan bahwa belum pernah sebelumnya kaum muslimin berperang dengan jumlah pasukan yang sebesar itu. 12 ribu orang. Ya, mereka menyangka bahwa mereka akan meraih kemenangan dengan mudah. Sehingga muncullah Al-Ujub. Dan Allah ingin memberi pendidikan. Ya. Allah ingin menegur mereka bahwa dosa itu mendatangkan kekalahan. Ketika mereka merasa bangga diri dengan jumlah mereka yang banyak, ternyata ketika mereka sampai di medan tempur, mereka diporak-porandakan oleh musuh. Ya, mereka kocar-kacir, tunggang-langgang. Bahkan di dalam peristiwa ini sebahagian sahabat mulia sampai lari dari peperangan itu. Walaupun pada akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin setelah adanya sahabat-sahabat yang tetap bertahan di dalam pertempuran dan mengingatkan kaum muslimin untuk kembali kepada pertempuran karena mereka telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sehidup dan semati memperjuangkan Islam. Ya. Tapi ada pelajaran penting di sana yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Yang Allah katakan, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Dan pada hari perang Hunain, kata Allah, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, falam tughni ankum syai'a, ternyata jumlah kalian yang banyak itu tidak bermanfaat untuk kalian. Wadhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin, dan bumi itu terasa sempit oleh kalian kemudian kalian lari ke belakang. Satu dosa al-ujub bisa memporak-porandakan kekuatan pasukan besar yang dimiliki oleh kaum muslimin. Apalagi kita punya sekian banyak dosa. Ya, perbuatan syirik masih banyak di antara orang-orang yang mengaku sebagai muslimin. Ya. Kemudian cara berpikir, pola pikir hidup mereka yang masih berkiblat bahkan kepada pola hidup orang-orang kafir barat sekalipun. Ya, sistem-sistem mereka dan sebagainya. Apalah artinya kita memboikot produk-produk itu sementara kita masih bergelimang dengan sekian banyak dosa dan kemaksiatan. Bahkan dosa-dosa yang parah sekalipun. Kesyirikan kepada Allah. Ya, pelanggaran terhadap syariatnya. Pikiran-pikiran yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin pada hari ini adalah perjuangan ilmu. Jihadul ilm. Ya. Orang-orang awamul muslimin membutuhkan ilmu. Butuh mereka berjuang, belajar tentang agamanya. Mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Ya. Masih banyak di antara kaum muslimin itu yang buta untuk membaca Al-Quran. Ya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, di antara mereka punya status atau punya gelar akademik, ya, yang masya Allah, gelar akademik yang masya Allah, tetapi dari sisi agamanya hatta dia la yaqra'ul Quran, ya, tidak bisa membaca Al-Quranul Karim, ya, gelarnya profesor, doktor, apalagi. Ya, sampai keberatan gelar kan gitu. Ya. Masalahnya dari sisi agama sangat awam sekali. Ya, bahkan tidak bisa baca Al-Quran. Ya. Sampai-sampai, ya, apalagi di masyarakat kita yang standar keislamannya sangat rendah sekali. Ya, orang yang bisa baca Quran dengan tajwid yang baik itu sudah dianggap, wah, berilmu sudah, ustaz, ya, kiai. Sekedar hanya bisa baca Quran dengan tajwid yang baik. Ya, bacaannya bagus, khalas, ustaz ini, masya Allah. Seolah-olah dia adalah imam, alimud dunia. Ya. Nah, menunjukkan betapa kita memang jauh dari agama. Jauh dari agama. Taib, maka membutuhkan. Umat Islam pada hari ini membutuhkan mereka belajar. Berjuang ilmu, mempelajari Islam. Demikian pula para penuntut ilmu butuh mereka lebih bersungguh-sungguh. Ya, untuk menggali ilmu-ilmu Islam yang ditinggalkan oleh para ulama di dalam warisan-warisan mereka yang cukup banyak. Di perpustakaan-perpustakaan Islam yang jumlah karya para ulama itu sampai mungkin jutaan. Siapa yang akan mewarisinya? Siapa yang akan menggalinya kalau bukan para penuntut ilmu? Bahkan orang-orang kafir sekalipun, untuk mereka mengalahkan umat Islam, mereka mempelajari ilmu-ilmu Islam. Mereka menggali literatur-literatur Islam. Bahkan mereka menguasai sebagian manuskrip-manuskrip kuno yang masih ditinggalkan oleh para ulama dan ada pada saat ini, ada pada mereka. Dan ada di negeri mereka, di Inggris, di Amerika. Bahkan kaum muslimin untuk bisa mendapatkannya dalam melakukan penelitian hak, cuma bisa dikasih izin menggambar atau memfoto dari jauh. Memfotonya. Karena itu manuskrip kuno yang mereka pegang. Ya, mereka belajar. Mereka pelajari ilmu Al-Quran. Ya, bukan tidak ada sekolahnya pada mereka. Di Inggris sana ada sekolahnya, mereka mempelajari ilmu-ilmu itu. Ilmu khusus bidang Al-Quran dengan tafsirnya. Ilmu khusus bidang hadis dengan segala yang terkait dengan hadis. Mereka pelajari itu. Untuk apa mereka mempelajari keislaman? Ya. Untuk mereka merusak Islam. Merusak Islam dengan ilmu Islam itu sendiri. Sehingga lahirlah para orientalis, zanadiqah. Ya. Orang-orang yang kelihatannya berbaju Islam, tetapi otaknya otak orang kafir. Ya. Sebab apa? Mereka ingin merusak Islam dari dalam. Dari ilmu Islam itu sendiri. Nah, kaum musliminnya, ya maaf-maaf ya, bodoh-bodoh. Baca Al-Quran saja enggak bisa. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin pada hari ini? Apa yang mereka butuhkan? Jihadul ilm. Ya, jihad ilmu. Yang merupakan jihadnya para nabi, para rasul. Jihadnya para ulama. Mereka mempunyai jihadul ilm sebelum mereka berjihad dengan senjata. Ya. Jihad dengan ilmu dulu, baru jihad dengan senjata. Karena jihad dengan senjata itu tidak mudah. Ya. Kalau orang tidak punya kesiapan ilmu, terkadang jihad dengan senjata itu membawa kepada kerusakan daripada membawa kepada kemaslahatan. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi demikianlah. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam lanjutannya, kata beliau, qala Allah Ta'ala fi suratil Furqan wa hiya makkiyah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan yang merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhiran fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jikalau kami menghendaki, niscaya kami akan mengutus pada setiap negeri itu seorang pemberi peringatan, maka janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengannya dengan jihad yang besar. Kata beliau, fahada jihadun lahum bil Quran wa huwa akbarul jihadain. Ini adalah jihad melawan mereka dengan Al-Quranul Karim yang merupakan sebesar-besarnya dua jihad. Wa huwa jihadul munafiqina aydan, dan ini adalah jihad melawan orang-orang munafik juga. Fa innal munafiqin lam yakunu yuqatilunal muslimin. Karena orang-orang munafik itu tidaklah mereka memerangi kaum muslimin. Bal kanu ma'ahum fi dhahir, bahkan mereka bersama kaum muslimin secara penampilan lahiriah mereka. Wa rubbama kanu yuqatiluna aduwwahum ma'ahum, dan terkadang orang-orang munafikin itu memerangi musuh-musuh kaum muslimin bersama kaum muslimin. Wa ma'a hadza, tetapi bersamaan dengan ini, faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghludh 'alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap tegaslah kepada mereka. At-Taubah ayat ke-73. Wa ma'lum anna jihadal munafiqin bil hujjati wal Qur'an. Dan perkara yang dimaklumi bahwa berperang melawan orang-orang munafik itu adalah dengan hujjah dan Al-Quranul Karim. Nah, di masa ini juga demikian. Banyak sekali orang-orang munafik, ya, yang memakai atribut Islam tetapi hatinya menyimpan kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga tak jarang keluar dari mulutnya pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka menyebarkan berbagai pemikiran-pemikiran yang akan melepaskan dari kaum muslimin keislaman mereka. Nah, bagaimana kaum muslimin akan menghadapi orang-orang yang seperti ini kalau mereka tidak punya ilmu tentang Islam? Kalau mereka tidak punya ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ilmu itu adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Pemberian Allah ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihi salam ke muka bumi ini. Allah tabaraka wa ta'ala memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah tunjukkan kepada para malaikat bahwa pertanyaan mereka, mengapa Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi? Allah jawab bahwa Adam ini punya keutamaan yang kalian tidak punya. Sebab para malaikat menganggap bahwa mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia. Ya, makhluk Allah yang paling mulia. Maka mereka bertanya kepada Allah, "Ataja'alu fiha man yusidu fiha wa yasfikud dima?" Apakah kalian akan apakah engkau ya Allah akan menjadikan padanya orang-orang yang akan merusak dan menumpahkan darah padanya? Ini yang Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang ucapan al-malaikah. Maka Allah menjawab, ketika malaikat menyatakan ini, kata mereka, "Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak?" Apakah engkau akan jadikan di muka bumi itu orang-orang yang merusak padanya dan menumpahkan darah, sementara kami selalu bertasbih kepadamu dengan memujimu dan mensucikanmu? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Pertama, di sini Allah tunjukkan kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah. Ya. Allah katakan bahwa aku punya ilmu yang kalian tidak mempunyainya. Kalian tidak tahu mengapa aku akan mengangkat manusia Nabi Adam alaihi salam sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Kalian tidak mengerti apa hikmahnya. Ya. Apa yang ada di balik itu, apa rahasianya? Maka kemudian disebutkan di dalam ayat ini, kata Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullahum. Thumma aradhahum 'alal malaikati faqala anbi'uni biasma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah mengajarkan nama-nama berbagai apa yang ada di muka bumi ini kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah hadapkan mereka kepada para malaikat. Ya. Allah katakan, anbi'uni biasma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba kalian beritakan kepadaku tentang nama-nama benda-benda itu, jika memang kalian adalah orang-orang yang benar. Ya. Para malaikat itu tidak tahu, karena Allah tidak ajari mereka tentang segala sesuatu yang ada di muka bumi. Sehingga mereka mengatakan, qalu subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kata malaikat itu, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada, kami tidak mempunyai ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Nah, maka dari sini terlihatlah ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi dan Allah turunkan dia ke muka bumi, ya, ketika malaikat mempertanyakan itu, Allah tunjukkan keutamaan Nabi Adam. Dan perkara yang paling mulia yang ada pada diri Nabi Adam alaihi salam adalah ketika dia diajari ilmu oleh Allah yang malaikat tidak mengetahuinya, ya. Sehingga Allah katakan kepada malaikat, anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Coba kalian beritakan kepadaku tentang nama-nama benda-benda itu jika kalian adalah orang yang benar. Para malaikat tidak tahu, karena tidak diberi kemuliaan ini oleh Allah. Sehingga kata mereka, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Ya. Nah, maka kemudian Allah katakan, ya Adamu, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritakan kepada mereka, kasih tahu mereka tentang nama-nama mereka itu. Ya, nama-nama benda-benda yang ada di muka bumi itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, tatkala Nabi Adam alaihi salam sudah memberitakan kepada para malaikat tentang nama-nama benda-benda yang ada di muka bumi tersebut. Ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal arwa a'lamu ma tubuduna wa ma kuntum tattumun. Ya. Bukankah sudah aku katakan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui kegaiban-kegaiban yang ada di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, berarti ilmu itu adalah kemuliaan yang dengannya Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini sebagai khalifah di muka bumi, ya, dilengkapi oleh Allah dengan keutamaan ilmu yang bahkan malaikat pun tidak diajari oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dan kemuliaan ilmu ini bersumber dari mana? Bersumber dari Allah yang Allamul Ghuyub, Zat yang maha mengetahui segalanya, Zat yang maha sempurna dengan kesempurnaan ilmunya. Ya. Maka kita manusia ini menjadi mulia. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Karena kita punya ilmu. Ya. Dan ilmu itu adalah termasuk pemberian Allah yang sangat besar, yang tidak sepantasnya kita abaikan. Sehingga ketika Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-113, kata Allah, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kata Allah, dan Allah turunkan kepadamu Al-Kitab wal Hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah ajari engkau apa yang sebelumnya engkau tidak tahu. Kemudian Allah tegaskan, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan keutamaan Allah itu sangat besar kepada dirimu. Ini menunjukkan bahwa nikmat ini, nikmatul ilm, adalah keutamaan yang terbesar atau yang termasuk yang terbesar yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang hamba. Ya. Demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketampanan wajahnya tidak membuatnya menjadi seorang yang dimuliakan, membuat dia menjadi seorang yang diberi amanah kepemimpinan. Padahal setampan apa Nabi Yusuf alaihissalam? Ya. Ketampanan yang luar biasa. Ya. Bahkan wanita-wanita yang ada di masa itu sampai memotong tangannya, menyayat-nyayat tangannya ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketampanan yang seperti apa itu? Luar biasa. Ya. Ketampanan yang masya Allah. Nah, tapi ketampanannya yang seperti itu tidak menempatkannya pada posisi dimuliakan oleh manusia. Tidak menempatkannya memegang amanah kepemimpinan di antara mereka. Iya enggak? Kapan Nabi Yusuf alaihissalam dimuliakan di tengah-tengah manusia dan ditempatkan memegang amanah perbendaharaan? Kapan? Ketika dia punya ilmu tentang takbir mimpi. Bukan karena ketampanannya, tapi ketika dia punya ilmu tentang takbir mimpi, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala karena dia mengetahui ilmu tentang takbir mimpi dan dikuasakan diberi amanah untuk memegang perbendaharaan dikarenakan kemampuan beliau tersebut yang memberikan takbir mimpi dengan benar. Ya. Jadi ketampanan sekalipun tidak sehebat ilmu. Ya. Ya, coba bayangkan saja kalau ada seandainya seorang yang tampan, rupawan, gagah begitu kan, tapi diajak ngomong gak nyambung, hahu hahu begitu. Ya. Kita nanyanya A, dia jawabnya B. Kita nanyanya ke barat, dia ke timur. Kira-kira apa penilaian kita kepada orang seperti ini? Apakah kemudian timbul rasa hormat kita, kemudian rasa kecintaan kita kepadanya? Ya. Yang keluar adalah komentar, ya ganteng-ganteng, oon kan gitu. Ya. Tapi ada seorang yang barangkali dari sisi fisiknya, penampilannya sederhana, atau mungkin bahkan kurang dari standar kan gitu. Ya, tapi dia punya ilmu yang bisa diandalkan. Ya. Bahkan dalam masalah dunia sekalipun, bukan nggak usahkan ilmu tentang agama ya, ilmu masalah dunia sekalipun, ya, orang akan memberikan penghormatan, memberikan penghargaan kepadanya. Kenapa? Karena dia mempunyai ilmu. Ya. Apalagi ilmu agama yang memang mempunyai kemuliaan, ya, mempunyai kekuatan, mempunyai pengaruh yang kuat ke dalam jiwa manusia, maka ilmu itu akan memberikan kebaikan-kebaikan yang tiada batas. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun yang diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jal, hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Ya, sedikit atau banyak, maka hendaknya ilmu itu kita syukuri. Ya. Bagaimana kita mensyukurinya? Kita amalkan. Kita amalkan. Sehingga membawa kebaikan untuk kita. Kita bersyukur kepada Allah ketika kita taat kepadanya. Demikian pula kita sampaikan kepada manusia. Kita ajarkan kepada manusia, maka itulah syukur kita kepada ilmu. Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 151 dan 152. Ketika Allah menyebutkan bagaimana anugerah Allah yang telah menurunkan Rasulnya di antara kaum muslimin, kata Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah, dan kami telah mengutus di antara kalian seorang rasul di antara kalian. Dia membacakan atas kalian ayat-ayat kami, kemudian mensucikan kalian, mengajari kalian Alkitab dan hikmah, mengajari kalian apa yang dahulunya kalian tidak mengerti. Kemudian kata Allah, fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian, serta janganlah kalian ingkar. Nah, maka ilmu itu akan berpengaruh kepada kebaikan jiwa kita kalau kita mensyukuri ilmu tersebut. Ya, syukur ilmu dengan kita menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah. Maka belajar ilmu agama ini beda dengan belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau ilmu-ilmu yang lainnya bisa mempelajarinya dalam rangka untuk sekedar wawasan, ya, dalam rangka hanya sekedar untuk olah pikiran saja dan lain sebagainya, tetapi mempelajari ilmu agama harus punya konsekuensi mengamalkannya. Ya. Karena ilmu itu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu la yuradu bihi dhatuh, wa innama yuradu bihi ghairuhu wa huwal amal. Ya. Ilmu itu tidaklah diinginkan dengannya zatnya semata, tapi yang diinginkan adalah tujuan lain, yaitu mengamalkannya. Nah, kalau kita mensyukuri ilmu dengan kita mengamalkannya, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, kita ajarkan, maka ini akan menjadi kebaikan untuk jiwa kita, akan menjadi keberkahan untuk hidup kita, Sebab dengan mengamalkan dan mengajarkan ilmu itu, Allah tabaraka wa ta'ala akan menurunkan keberkahan-keberkahannya bagi yang berjalan di atas jalannya. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pengaruh ilmu kepada jiwa, ya, di antara pengaruh ilmu kepada jiwa, yang pertama adalah ilmu agama itu menghilangkan sebuah penyakit kronis yang sangat membahayakan, penyakit yang sangat sangat ganas, yang bila menimpa seorang hamba akan membuat hatinya mati. Ya. Akan membuat hidupnya berada di dalam kegelapan. Suatu penyakit yang bila menimpa seorang hamba, maka terkadang kematiannya lebih baik daripada hidupnya, yaitu penyakit al-jahl, kebodohan. Penyakit apa? Al-jahl, kebodohan. Kebodohan itu adalah penyakit hati, penyakit jiwa. Ya. Jadi orang-orang yang bodoh pada hakikatnya adalah orang-orang yang sakit jiwa. Dan subhanallah, gak ada orang bodoh yang mau dibilang bodoh. Ya enggak? Ada yang mau dibilang bodoh? Gak ada kan? Coba aja. Ya, kalau misalnya kita ketemu orang, kemudian kita bilang bodoh ente, ya paling digampar sama dia. Nah. Ya. Dan inilah celakanya kebodohan itu. Ya. Orang bodoh kalau sudah terkena penyakit al-jahl, la yashur bihi. Dia tidak merasa bahwa dia sedang berpenyakit. Ya. Maka kebodohan itu ada dua. Ya. Kebodohan itu, penyakit kebodohan itu ada dua. Yang satu lebih ringan dibanding yang lainnya. Ya. Karena yang berikutnya adalah penyakit kebodohan yang lebih kronis. Stadiumnya sudah stadium 4. Ya. Yaitu yang pertama adalah al-jahlul basir. Al-jahl al-basir. Ya. Kebodohan yang ringan. Yaitu kebodohan yang dia tahu bahwa dirinya bodoh. Hadza jahlun basir. Dianggap ringan. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dirinya bodoh, sehingga tidak bersikap, berlagak, ya, tidak petentang-petenteng laksana orang yang pinter, orang yang berilmu. Ini namanya apa? Jahlun basir. Nah, ini lebih ringan. Ya, ini belum kronis, belum stadium 4. Ya, masih bisa tertolong. Ya, orang yang seperti ini masih bisa tertolong. Harus segera dibawa dan dimasukkan ke ruang ICU. Gawat darurat. Hah? Sehingga dia masih bisa tertolong. Ya. Dokter belum vonis angkat tangan. Ya. Tapi kalau yang kedua, yaitu yang diistilahkan dengan apa? Jahlun murakkab. Jahlun murakkab. Ya, kebodohan yang ganda. Ya, bodoh kuadrat. Apa itu? Yaitu kejahilan yang dia tidak tahu bahwa dia jahil. La yadri. Ya, al-jahil alladhi la yadri annahu jahil. Orang bodoh yang tidak mengerti bahwa dirinya bodoh, jahlun murakkab. Ya. Kebodohan yang kuadrat ganda. Dia bodoh, ya. Bodoh dan dia juga tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Ganda. Sampai disebutkan dalam sebagian istilah, ya, orang yang bodoh dengan bodoh murakkab ini, kalau seandainya lau ansofad dahr, ya, kalau seandainya masa ini mau bersikap adil, ya, semestinya keledai yang menaiki orang ini bukan dia yang menaiki keledai. Ya. Kenapa? Kenapa? Nah, kenapa? Kenapa keledai lebih pantas untuk menunggangi dia daripada dia menunggangi keledai? Karena kalau keledai itu jahlum basit, ya, dia hanya bodoh yang ringan. Nggak ada keledai yang aku sok pinter, kan gitu. Nah, sehingga orang Arab kalau marah kepada seseorang dan menunjukkan kejahilannya dikatakan ya himar, ya. Gitu. Toyib. Tapi orang yang jahlun dengan kejahilan yang murakkab nggak ngerti kalau dirinya bodoh, udah bodoh nggak ngerti kalau dirinya bodoh, ya. Sehingga semestinya himar lebih pantas, keledai lebih pantas menunggangi dia daripada dia menunggangi keledai, karena dia lebih parah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran ketika Allah berbicara tentang hal-hal yang tercela, ya, Allah selalu menyebutkan, ya, cercaannya, celaannya kepada orang-orang yang bodoh. Dan sangat disesalkan mereka itu jumlahnya banyak. Sehingga banyak ayat yang menyatakan walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, atau walakinna aktsarahum yajhalun, akan tetapi kebanyakan mereka bodoh. Nah, demikian pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah ingatkan nabi-nabi Allah untuk tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Sebab kebodohan itu pada hakikatnya adalah musuh bagi agama para rasul alaihimussalatu wassalam. Dan orang-orang jahil adalah musuh bagi para rasul alaihimussalatu wassalam. Nah, contohnya seperti apa yang Allah ingatkan kepada Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Hud ayat yang ke-46, kata Allah, inni a'idhuka antakuna minal jahilin, aku peringatkan engkau agar engkau jangan termasuk dari orang-orang yang jahil, ya. Demikian pula tatkala Allah mengingatkan sebagian nabi, kata Allah, fala takunanna minal jahilin, janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang jahil. Demikian pula ucapan Nabi Musa alaihissalam yang dikisahkan oleh Allah, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah aku termasuk dari orang-orang yang jahil. Nah, kejahilan itu adalah penyakit jiwa. Jadi orang yang jahil adalah orang yang sakit jiwa. Butuh masuk RSJ. Tapi RSJ yang khusus. Khusus orang-orang yang sakit jiwanya bodoh. Nah, di mana mereka bisa mengobati kejahilan mereka? Di majelis-majelis ilmu. Ya, menghadiri majelis-majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan banyak dari penyakit jiwa yang muncul pada manusia sumbernya adalah dari penyakit jiwa yang satu ini, yaitu al-jahl, kebodohan. Oleh karenanya jelas bahwa ilmu sangat berpengaruh kepada jiwa manusia, berpengaruh kepada kebaikannya, berpengaruh kepada kelurusannya. Nah, makanya orang yang mempunyai ilmu dinyatakan akil, berakal. Sebab akal itu akan berfungsi kalau akal itu mempunyai apa? Mempunyai ilmu. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang jahil akan terhalangi dari kebaikan-kebaikan menerima hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Naam. Kalau kita jadi orang jahil, jangan banyak berharap bahwa kita akan diluruskan jalan hidupnya oleh Allah. Kecil kemungkinannya. Sebab kejahilan itu membawa kita kepada kesengsaraan, kepada kesesatan. Sehingga Allah ingatkan di dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang jahil ini tadi. Bahkan Allah sebutkan dengan perumpamaan yang sangat jelek sekali. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-44, Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal an'am bal hum adhallu sabila. Kata Allah di dalam ayat ini, apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan berakal? Artinya apakah engkau mengira mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu? Justru mereka itu adalah orang-orang jahil. Allah ibaratkan innahum illa kal an'am, kata Allah, bahkan mereka itu seperti binatang ternak. Ya, apa itu binatang ternak? Binatang ternak di sini ya unta, ya sapi, ya kambing. Ya, sama. Mereka itu ibaratnya binatang ternak. Bahkan kata Allah balhum adhallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya. Mereka itu lebih sesat jalannya. Ya, sebab binatang-binatang ternak ini tadi, ya, meskipun mereka tidak mempunyai akal, tetapi mereka selalu berzikir kepada Allah, bertasbih. Ya, tidak ada satu di muka bumi ini melainkan mereka bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengerti akan tasbih mereka. Sementara orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang tidak menggunakan pendengaran dan akalnya untuk memahami agama Allah Azza wa Jal, sehingga mereka kufur kepada Allah, ya, melanggar syariatnya, mereka ini meskipun punya akal, tetapi mereka menempuh jalan yang jauh lebih sesat daripada binatang-binatang ternak itu. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah umpamakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-22. Ya, kata Allah, Inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul ladhi la ya'qilun. As-summul bukmul ladhina la ya'qilun. Sungguhnya seburuk-buruk binatang melata di muka bumi ini adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan mereka la ya'qilun, tidak berakal, bodoh. Ya, berarti mereka ini lebih jelek, lebih buruk dari binatang-binatang melata. Binatang melata itu ya ada binatang-binatang buas, ya harimau, macan, singa, ya. Ada juga di sana serangga-serangga, ya lebih jelek, bahkan dari, ya maaf ya, dari anjing sekalipun termasuk binatang melata, ya lebih jelek dari keledai sekalipun, sebab mereka la ya'qilun, tidak berakal, ya bodoh. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau kita terus larut di dalam kebodohan kita, kita akan jauh dari hidayah Allah. Hati kita akan tertutupi dari kebenaran. Nah, bagaimana ada orang yang menyatakan enggak apa-apa, enggak belajar, enggak ngaji. Ya. Enggak apa-apa kita enggak mempelajari Islam melalui orang tertentu. Yang penting kita agamanya lurus. Bagaimana agama akan lurus kalau dia bodoh? Bagaimana agamanya akan lurus, manhajnya akan baik kalau dia jahil? Ya. Dari mana datangnya hidayah, datangnya kebenaran itu tanpa ilmu? Dari mana? Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengingatkan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-45 dan ke-46. Kata Allah, "Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adhanihim waqra. Kata Allah, jika engkau membaca Al-Qur'an, kami jadikan antaramu dan antara orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat sebuah hijab yang menghalangi antara mereka, menghalangi antara mereka dan Al-Qur'an. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu, dan kami jadikan pada hati-hati mereka itu sumbatan supaya mereka tidak memahaminya. Wa fi adhanihim waqra, dan pada pendengaran-pendengaran mereka ada tutupan pula. Ya. Maka kebodohan itu adalah siksaan Allah Azza wa Jal kepada orang-orang kafir. Sehingga kebodohan itu identik dengan orang-orang kafir yang memang berpaling dan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman, yang menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tidak pantas kita ini menjadi orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka hendaknya kita membuang kebodohan itu, membuang penyakit kebodohan dari hati kita, supaya kita tidak mendekati kekafiran. Ya. Kalau hati kita tertutup dari cahaya ilmu, cahaya petunjuk, hati kita akan semakin dekat kepada kekafiran, karena kebodohan itu identik dengan orang-orang kafir. Maka banyak orang yang menjadi kafir disebabkan kebodohan. Ya, disebabkan apa? Kebodohan. Bahkan kebodohan itu dikatakan oleh para ulama sebagai ra'sus syarr, sebagai pokok dari segala bentuk kejelekan dan keburukan. Kita boleh lihat apa saja keburukan, kejelekan, kesesatan di atas muka bumi ini, maka sumbernya adalah al-jahl. Sumbernya adalah kebodohan. Kesyirikan kepada Allah, sumbernya apa? Kebodohan. Kekafiran kepada Allah, sumbernya adalah kebodohan. Mengada-ada di dalam agama Allah, sumbernya adalah kebodohan. Kemaksiatan dan lain sebagainya, sumbernya adalah kebodohan. Orang yang berilmu tidak akan jatuh di dalam keburukan itu. Syirik, kekafiran, kebid'ahan, kemaksiatan. Sebab ilmu mengajari mereka untuk jauh dari perkara-perkara yang buruk ini tadi. Nah, maka tatkala ada kebodohan, di sana ada kesesatan. Tatkala ada kebodohan, maka di sana ada kesesatan. Sejauh mana kita akan selamat dari kesesatan, maka sejauh jauhnya kita dari kesesatan itu tergantung sejauh mana kita mempunyai ilmu dan jauh dari kebodohan. Ya. Kalau kita ingin mengukur sejauh mana kita akan bisa terlepas daripada kesesatan, maka ini bisa kita nilai sejauh mana kita telah punya ilmu. Karena kesesatan itu datang ketika ada al-jahl. Ya. Maka sangat disayangkan sekali, ya, ketika kita menyadari bahwa kita mempunyai kejahilan, sementara kita merasa bahwa diri kita lurus di atas kebenaran. Pertanyaannya adalah, dari mana kita merasa bahwa diri kita benar kalau kita jahil? Maka ini melecut semangat kita untuk harus selalu belajar, belajar, belajar, belajar. Jangan pernah merasa puas dari ilmu. Karena ilmu ini adalah barometer kita untuk mengukur sejauh mana kita akan terlepas daripada kesesatan yang kita khawatirkan. Maka orang yang paling mudah disesatkan adalah orang pintar, orang berilmu. Tentu tidak. Siapa yang paling mudah disesatkan? Orang jahil, orang bodoh. Ya. Sudah bodoh dibodoh-bodohi lagi. Kasihan banget kan gitu. Sudah bodoh dibodoh-bodohi lagi. Ya. Semua ini memberi kita motivasi. Ya. Jangan pernah rela dengan kebodohan. Harus belajar dengan apa yang kita bisa. Ya. Supaya kita tidak gampang disesatkan orang. Ya. Kita punya senjata. Yang senjata itu selalu bersama kita dimanapun kita berada. Dia berada di dalam hati dan jiwa kita. Tidak seorang pun bisa mengambilnya. Dan tidak bisa seorang pun dengan seizin Allah menyesatkan kita kalau kita punya tentang ilmunya. Karena dia berada di dalam hati dan jiwa kita. Ya. Manusia mengatakan demikian. Tapi kita punya standar barometer yang Allah berikan untuk menilai mana yang hak, mana yang batil. Mana yang kebenaran, mana yang kesesatan. Ya. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-fitnah idza aqbalat. Ya, fitnah itu kalau datang asabah al-awam. Ya. Orang-orang awam yang terlibat di dalamnya. Yang tidak punya ilmu. Atau dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Al-fitnah idza akbalat arafaha al-ulama. Arafaha al-ulama. Sebuah fitnah. Ya. Apabila dia datang maka dia dikenal oleh para ulama. Para ulama itu sudah tahu. Mereka sudah mengantisipasinya. Ya, mereka sudah bisa menilainya, mereka sudah bisa mengetahui di mana letak kebenarannya, di mana letak kesesatannya. Wa idza adbarat arafahal awam. Tapi kalau sudah hilang, sudah pergi, barulah orang-orang awam menyadari akan fitnah tersebut. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, maka penyakit yang sangat mengkhawatirkan, yang berpengaruh kepada jiwa kita dan kejelekannya adalah al-jahl. Ya. Dan sebaliknya, al-ilm adalah obat daripada kejahilan. Tidak ada obat yang lebih ampuh daripada al-ilm. Ya. Kalau Anda punya penyakit kejahilan, maka obatnya adalah ilmu. Belajar. Ya, pelajari Al-Quran. Pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, pelajari apa yang telah diajarkan oleh para ulamaul Islam. Maka itu akan menyelamatkan kita daripada kejahilan-kejahilan tersebut. Nah, dan ahlun nar, kenapa mereka masuk ke dalam api neraka? Karena mereka jahil. Makanya dinyatakan bahwa al-jahl min sifat ahli nar. Kejahilan itu termasuk daripada sifat penduduk api neraka. Allah menyatakan mengenai penduduk api neraka di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-10 dan ke-11. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Ya. Kata mereka para penduduk api neraka Sa'ir, law kunna nasma'u aw naqilu. Jikalau seandainya kami dahulu ketika di dunia mau menggunakan pendengaran kami, mau menggunakan akal kami untuk apa? Untuk mempelajari agama Allah, mendengarkan hidayah, ya, memahami agama. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka as-sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka celakalah para penduduk neraka sa'ir. Nah, di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah menyatakan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan kami telah persiapkan bagi neraka jahannam kebanyakan manusia dan jin. Ya. Ingat, Allah masukkan mayoritas manusia dan jin, atau kebanyakan dari manusia dan jin ke dalam neraka Jahannam. Ya. Manusia dan jin yang bagaimana? Yang jahil, yang bodoh. Sehingga Allah katakan tentang mereka ini, kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak pakai untuk memahami dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi mereka tidak melihat dengannya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi mereka tidak mendengar dengannya. Ini tiga fasilitas yang sudah Allah sediakan semenjak kita lahir untuk kita belajar dan menerima hidayah dari Allah. Hati yang digunakan untuk memahami. Karena akal itu letaknya di mana? Akal di mana letaknya? Di dalam hati, al-qalb. Ya, meskipun al-qalb itu sebetulnya jantung. Ya. Bukan hati. Sebab hati itu gumpalan darah. Ya enggak? Sedangkan al-qalb mudghah, gumpalan daging. Ya. Tapi kenapa orang sering memegang kepalanya kalau menyebutkan, kenapa kamu tidak berpikir? Begini kan? Atau begini? Ya. Ya, di sini memang ada otak. Ya. Dan otak ini punya keterkaitan erat dengan hati, sedangkan hati itu tempat tersimpannya akal. Nah, maka kata Allah, lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak memahami dengannya. Yang kedua, Allah persiapkan apa? A'yun, mata untuk melihat. Kita bisa melihat kebenaran. Ya, bisa dengannya kita pakai untuk membaca. Allah persiapkan fasilitas untuk kita mendapatkan kebenaran, hidayah, mempelajari ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah adzan, telinga. Ya, untuk mendengarkan kebenaran, mendengarkan hidayah, mendengarkan ilmu. Ini fasilitas yang Allah sudah sediakan. Nah, tidak dimanfaatkan sehingga dia tetap bergelimang di dalam kejahilannya. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi tidak dipakai untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya penglihatan tetapi mereka tidak gunakan penglihatan itu. Walahum adhanun la yasma'una biha, ya. Tetapi mereka punya telinga tetapi mereka tidak mau mendengar dengannya. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Sekali lagi Allah tegaskan, mereka itu layaknya binatang ternak. Ya. Nah, ternak punya hati, ya. Tapi mereka tidak punya akal. Ya enggak? Sehingga mereka tidak bisa berpikir seperti manusia. Itulah kelebihan manusia yang Allah berikan kepada mereka. Mereka punya mata, punya telinga. Tapi para binatang itu, ya, mereka tidak mendapatkan kewajiban melaksanakan syariah. Sehingga hidup mereka ya makan, minum, kemudian menunaikan kebutuhan biologis. Itu binatang. Nah, ada orang yang punya hati, punya telinga, punya mata, tetapi hidupnya hanya seperti binatang. Hanya makan, minum, menunaikan kebutuhan biologis, selesai. Berarti mereka ini apa bedanya dengan binatang ternak? Ulaika kal an'am. Sebab manusia itu punya tujuan hidup. Allah lebihkan mereka dengan akal yang ada pada hati mereka supaya mereka bisa memahami kebenaran, menjalankan agama Allah untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bahkan kata Allah dalam ayat ini, baluhum adhal. Sekali lagi Allah tegaskan, mereka lebih sesat dari binatang ternak. Karena mereka diberi kelebihan oleh Allah, tetapi mereka tidak menggunakannya. Mereka seperti binatang ternak. Ya. Wa subhanallah, enggak ada orang jahil yang mau dibilang seperti binatang ternak. Enggak usahkan dibilang lebih sesat dari binatang ternak, ya dibilang seperti binatang ternak saja tidak mau, ya kan? Nah. Subhanallah, al-jahl, ya. Penyakit yang sangat berbahaya kepada manusia dan kepada jiwa mereka. Sehingga kata Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berbicara senada dengan ini yang menunjukkan bahwa al-jahl min sifat ahlin nar. Ya, kebodohan itu termasuk sifat penduduk api neraka. Yang menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla karena jiwanya telah dirusak oleh kebodohannya. Maka seorang yang ingin menyehatkan jiwanya, menghidupkan hatinya, supaya dia berjalan di muka bumi ini tidak seperti mayat hidup, tidak seperti zombie, ya. Tahu zombie? Ya. Orang-orang bodoh yang jauh dari hidayah Allah, tidak mengenal ilmu, itu ibarat zombie. Ya. Badannya, jasadnya hidup, tetapi hatinya mati. Ya. Jasadnya telah menjadi kuburan untuk hatinya. Allahul musta'an. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, pantas mereka kemudian dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam api neraka. Jam berapa sebenarnya? Hah? Sudah masuk? Kurang berapa? 1:15. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian sebaliknya pengaruh ilmu kepada hati, barakallahu fikum, bahwa ilmu itu mendatangkan al-hayat wan nur. Al-hayat wan nur. Ya, kehidupan dan cahaya ke dalam hati, ke dalam jiwa kita. Sehingga dengan kehidupan dan cahaya itulah kita berjalan menempuh kehidupan ini dengan berbagai tantangannya, sehingga kita tidak akan terombang-ambing di dalam berbagai gejolak dan di dalam berbagai himpitan-himpitan kehidupan yang bisa menyesatkan kita dari Allah. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-An'am ayat 122, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mataluhu fiz zulumati laysa biqharijin minha. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, apakah orang-orang yang dahulunya sebagai mayit, orang-orang yang dahulunya telah mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia. Dengan apa Allah hidupkan? Allah hidupkan dengan cahaya keimanan. Yang tadi hatinya mati di dalam kekafiran kepada Allah, di dalam kesyirikan kepada Allah, di dalam kegelapan-kegelapan kesesatan, kemudian Allah hidupkan binuril, Allah hidupkan dengan binuril iman, dengan cahaya keimanan. Ya. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan padanya cahaya. Allah beri dia cahaya, yaitu ilmu. Ya, diberi oleh Allah iman, diberi oleh Allah cahaya, cahaya ilmu keimanan yang bersumber daripada Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang syibihi finnas, yang dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia dengan menggunakannya. Kaman mataluhu fiz zulumati laisa bikharijin minha? Apakah kondisinya sama seperti orang-orang bodoh yang berada di dalam kegelapan-kegelapan yang mereka tidak pernah keluar daripadanya? Tentunya tidak sama. Ya. Oleh karena itu, ilmu itu adalah al-hayat, kehidupan. Ya. Ilmu itu adalah nur, cahaya yang akan membimbing kita di dalam kehidupan ini. Sehingga orang yang mempunyai ilmu tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia selalu mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Hidupnya diberkati oleh Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan man yuridillahu bihi khairan madza yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan muttafaqun alaih. Nah. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan di dalam surah Asy-Syura atau di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-15 dan ke-16, kata Allah, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim." Kata Allah di dalam ayat ini, telah datang kepada kalian dari Allah nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang nyata. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya. Apa kata Allah? Allah tunjuki dengan cahaya dan kitab suci yang nyata ini orang-orang yang mengikuti ridha Allah kepada subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Kapan dia mendapatkan jalan keselamatan itu? Kalau dia punya nurul ilm, cahaya ilmu. Ya, selamat hatinya, selamat jiwanya dari berbagai keraguan, kebimbangan, kekafiran, kesyirikan. Ya, buruk sangka kepada Allah dan lain sebagainya. Dari berbagai keyakinan-keyakinan bid'ah yang akan menyesatkannya, dia akan selamat kalau dia punya ilmu. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya, jalan-jalan keselamatan Allah akan tunjukkan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu, ilmul kitab was sunnah. Nah, ilmul kitab was sunnah. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'iznihi. Allah keluarkan dia dari kegelapan kepada cahaya dengan seizin Allah. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan Allah akan tunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Jadi mulai sekarang buang jauh-jauh pikiran mending bodoh. Ya, asal manhajnya mustaqim. Ya. Gimana itu? Saya kira ini adalah suatu yang kontradiktif. Ibarat orang yang mengumpulkan antara siang dengan malam, hitam dengan putih. Bisa enggak kita ketemukan? Ya, kita kumpulkan, kita gabungkan antara siang dan malam, hitam dengan putih. Lah. Makanya dikatakan ad-diddan la yajtami'an. Dua yang berlawanan, dua yang kontradiktif tidak akan bisa tergabung. Tidak akan bisa dikumpulkan. Kalau ada warna putih, apakah pada warna putih itu bisa pula kita katakan ada warna hitam? Tidak ada. Ya, putih ya putih, hitam ya hitam. Ya, tidak bisa digabungkan. Seorang dikatakan istiqamah dalam keadaan jahil, perlu dipertanyakan. Betul gak dia istiqamah? Karena kejahilan itu lebih dekat kepada kesesatan. Ya. Sejauh mana kita akan selamat dari kesesatan itu, maka tergantung sejauh mana kita terlepas daripada kebodohan. Setiap ada nilai kebodohan pada diri kita, maka di sana ada kemungkinan sebesar itu untuk kita sesat. Nah, maka ucapan yang seperti ini sungguhnya bisa menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk membuat seseorang larut di dalam kejahilan dan menyesatkannya tanpa dia menyadari. Gak apa-apalah saya gak belajar jahil, yang penting istiqomah, yang penting manhajnya lurus. Gimana? Ya, jangan mimpi. Ya. Atau katanya orang Jakarta, jangan mimpi. Ya. Mau mempunyai agama yang lurus tapi jahil. Harus belajar. harus belajar, ya, sehingga dengan kita mempelajari ilmu agama Allah, kita tahu, oh ini toh yang namanya kebenaran, oh ini toh yang namanya kesesatan, oh ini petunjuk, oh ini kegelapan, dan lain sebagainya. Kita bisa menilainya, kita bisa menilainya, sehingga kita tidak disesatkan dalam keadaan kita merasa bahwa kita berada di atas petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, saya kira mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya, materi pengajian kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberi hidayah kepada kita untuk selalu dikuatkan oleh Allah mempelajari agamanya dengan segenap apa yang dimudahkan oleh Allah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wallahu a'lam bis-shawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.